kebenaran sebagai kebenaran sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan. Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa'ulaika humul muflihun. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap, dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan. Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana. Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah tegan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya? Hidayah 103,4 FM.